Kembali sayang, hai kembalilah. Tak sanggup berpisah, jangan berpisah. Sehari tak jumpa rasa, bertahun-tahun lama. Bunga, oh bunga layu, kumbang tiada. Kumbang dah lupa pada, hai manis-manisan. Ombak berhenti, air mata berlinanga. Bila burung ke sarang, sungguh riang di hatiku. Angin menderu-deru, berirama lagu. Awan berpisah jauh dari rembulan. Kumbang kembali sayang, kembali ke taman. Hatiku rindu selalu hanya padamu kasihku. Katakanlah obatnya, wahai kekasihku. Kalau dapat bersama memadu asmara, barulah cukup bahagia hidup berbahagia. Iramamu sungguh indah, menawan di hatiku. Lagunya merdu nian, tiada terperi. Ubatnya kasih cinta, sehidup dan semati. Kasih dan mesra padamu, hanya sekali. Tiada bandingan kasih di dunia ini. Kasih dan mesra padamu tetap sejati. Mari kekasih, mari, marilah hai sayang. Buang semua rasa hatimu yang malang. Hatiku rindu selalu hanya padamu kasih. Katakanlah obatnya, wahai kekasihku. Kalau dapat bersama memadu asmara, barulah cukup bahagia hidup berbahagia.